Mitra bisnis, hari Minggu lalu, antrean truk dan kemacetan terjadi lagi di Pelabuhan Merak, panjang antrian mencapai 6 km. Di sisi lain, tersendatnya arus transportasi yang menghubungkan Jawa dan Sumatera, yang merupakan salah satu nadi perekonomian, tentunya akan memberikan dampak negatif. Sebenarnya sungguh miris melihat kondisi ini, mengingat antrian panjang seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Pak Danang, apa komentar Anda? Kalau kita bicara yang sifatnya fundamental, saya kira memang ada dua persoalan ya. Satu itu adalah persoalan pengelolaan pelabuhan yang sekarang ini masih tidak sangat profesional, sehingga kapasitas bongkar muat dari truk ya khususnya itu kan masih sangat lambat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan ketersediaan kapal. Yang ini erat kaitannya dengan sistem konsesi tunggal yang diberikan kepada ASDP. Dua persoalan fundamental ini saya kira harus sebenarnya mulai tahun 2007 itu begitu Pak Presiden, Bapak Presiden mengatakan perlu ada penanganan, harus segera diprogramkan. Nah, sampai sekarang kan program untuk modernisasi pelabuhan dan peningkatan kapasitas kapal kan belum jelas bagaimana progresnya. Bila sudah terjadi kemacetan, apa yang seharusnya dilakukan? Sekarang kalau kita bicara mengenai yang emergency response ya, nah ini sebenarnya berhubungan khususnya itu kan bisa men-set ya sebuah sistem manajemen respon terhadap kemacetan ini dengan mudah ya, karena kan yang namanya kemacetan itu kan tidak muncul dalam 1-2 jam ya, dia kan muncul dari hari ke hari, semakin lama semakin panjang. Dan pada saat dia sudah melewati batas 5 km, ada upaya yang sifatnya emergency. Salah satu yang bisa kita kategorikan emergency adalah mobilisasi kapal-kapal penyeberangan lain untuk bisa membantu ketersediaan dari jumlah kapal yang terbatas di Merak Bakahuni. Ketersediaan kapal ini seharusnya dari swasta atau pemerintah, Pak? Ini kembali ke persoalan apakah ini menjadi tugas pemerintah atau bukan ya. Kalau ini menjadi tugas pemerintah, maka sebenarnya kan ada dua isu penting yang harus menjadi bagian dari risk sharing ya, pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. Satu itu bagaimana kita melakukan prediksi besarnya volume kendaraan yang bisa mereka angkut. Dan yang kedua itu kan besarnya tarif, yang itu akan menentukan besarnya revenue atau pendapatan mereka. Nah, saya kira dua komponen itu harus di-share ya, di apa risikonya antara pemerintah dengan swasta. Demikian Danang Parikesit, saya Dinda Natasha.